Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi bi ihsanin ila yaumi din wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, khususnya ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa kembali bersua dengan ulama. Ya. Kita bisa berinteraksi. Kita bisa bertaqarrub. Dan ini adalah taufik dari Allah Jalla wa'ala, karena kebersamaan dengan ilmu itu selalu berbuah manis, bukan hanya bagi laki-laki tapi juga bagi wanita, bukan hanya buat laki-laki tapi juga buat wanita. Sebuah kekeliruan ketika banyak pihak berpikir bahwa, atau ada yang berpikir mungkin lebih tepatnya, wanita tuh kalau udah hijrah, udah ngaji itu gak produktif, gak punya peran, gak punya skill apapun, dan itu keliru. Justru wanita-wanita di sepanjang sejarah begitu berinteraksi dengan ilmu itu luar biasa. Dan contohnya banyak ya, hadirin. Di antaranya Zujalatul Abidah, seorang sosok wanita yang alim, pakar hadis, rajin ibadah, dan beliau mengambil hadis dari nama-nama besar seperti Salim bin Abdullah, dari Nafi', maulanya siapa? Ibnu Umar, dari Umi Darda, dari Umar bin Abdul Aziz juga belajar. Jadi sosok wanita ini Zujlatul Abidah itu belajar tuh dari nama-nama besar seperti Salim bin Abdullah, Nafi', Maula Ibnu Umar, Ummu Darda, Ibnu Abi Zakaria, Umar bin Abdul Aziz. Dan sangat produktif. Muhaddithah, ahli hadis. Dan begitu harum kehidupannya. Bahkan Sa'id bin Abdul Aziz pernah mengatakan, "Ma bisyami wala bil Iraqi afdal min Zujlah." Tidak ada seorang pun di Syam dan di Irak di masa beliau itu lebih baik daripada Zujlah rahimahullah. Bayangkan, ini ulama wanita. Lihat wanita begitu diisi dengan ilmu itu punya peran yang luar biasa, sampai-sampai ulama mengatakan gak ada yang lebih baik di Syam dan di Irak dibanding beliau. dibanding beliau. Sangat produktif. Sangat luar biasa. Bahkan saking semangat beribadah dan beramalnya, itu sampai-sampai para ahli Quran itu kalau ketemu beliau mengatakan, irfaqi binafsik. Irfaqi binafsik itu bahasa ibu-ibu sekarang apa? Take your time lah, gitu lah. Jadi istirahat lah, gitu lah. Jangan dipaksakan, gitu lah. Sampai digituin, karena ngelihatnya sangat rajin ibadah, sangat rajin dalam beramal, waktu tuh gak terbuang. Lalu beliau sampaikan ketika dinasihat, mali wali rifqi biha, bagaimana saya bisa santai, innama hiya ayyamun mubadirah. Gimana saya bisa santai sedangkan hari-hari ini akan berlalu sebentar. Kita hidup di dunia itu sebentar, kata beliau rahimahullah. Gak lama, terus gimana saya bisa santai? Gimana saya bisa cuman hidupnya cuman ngobrol sana, ini, sini, segala. Enggak. Saya hidup harus produktif. Ini wanita loh, saya gak bicara ulama-ulama laki-laki, udah banyak lah kita bahas. Ini ulama wanita, kan ini kajian wanita. Kajian wanita, kita kasih contoh ulama wanita. Dan banyak ibu-ibu request, kok ustaz laki-laki terus yang jadi ulama gitu. Ulama wanita gak ada ya? Loh, ketidaktahuan kita bukan berarti gak ada. Ada, diantaranya beliau. Muridnya Ummu Darda, muridnya Nafi'ah, muridnya Salim, belajar dari Umar bin Abdul Aziz. Sangat produktif, sangat bermanfaat waktunya. Sampai disuruh istirahat, gak ada waktu istirahat. Bersantai, gak ada waktu santai gitu. Gak ada waktu santai. Ini baru wanita yang punya ilmu. Wanita yang dididik di atas ilmu. Suruh istirahat enggak ada waktu istirahat. Udahlah, kak, Anda harus punya me time lah atau your time lah. Enggak ada me time. Atau me time saya itu beramal, beribadah, belajar, berkarya, memberikan sesuatu. Itu baru wanita, hadirin. Jadi rasanya perlu ditinjau ulang kalau ada yang mengatakan bahwa udah wanita gak usah belajar, gak usah sekolah, gak usah ini, nanti juga urusan dapur. Gak tepat, hadirin. Wanita tuh punya sejarah yang indah yang tertoreh dalam buku-buku para ulama. Dan mereka gak santai. Mereka gak habisin waktu percuma. Mereka gak kerjanya cuma minum teh, minum kopi, cobain kuliner A, mesen makanan B. Enggak. Sampai para ahli Quran itu atau para pakar Quran mengatakan, istirahatlah sejenak buat dirimu. Mali wali rifqi biha, innama hiya ayyamun mubadirah. Mana saya punya waktu istirahat? Ini waktu cuma hari-hari ini cuma sebentar. Hari-hari ini enggak lama. Lihat. Jawaban dari wanita yang dididik dengan benar. Dididik dengan ilmu, dididik dengan iman. dididik dengan ayat wal asri innal insana lafi khusr, demi waktu manusia itu rugi, berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, dan memberikan nasihat wasiat di atas kebenaran dan di atas kesabaran. Dan beliau muhadditsah, beliau pakar hadis, ahli hadis, sangat produktif. Sampai-sampai tadi sebagian ulama mengatakan enggak ada yang lebih afdal daripada beliau di Syam dan di Irak. Satu Syam itu ada Palestina hari ini, ada Lebanon hari ini, ada Yordania, ada satu lagi apa hadir? Palestina, Lebanon, Yordania, Syria, Syam. Itu yang perlu kita camkan. Maka bersyukurlah ketika kita dipertemukan dengan ilmu. Ini adalah awal dari keberhasilan di dunia dan di akhirat, ibu-ibu. Dan ibu-ibu harus berubah. Ibu-ibu gak boleh miskin karya, miskin peran gitu loh. Gak boleh. Wanita-wanita penuh ilmu itu punya peran besar. Kita tahu bersama-sama, walaupun mereka jadi misalnya ibu rumah tangga, tapi lihat anak-anak mereka itu wanita-wanita hebat jadi hadirin. Dan kita tahu mendidik anak itu sulit. Dan mendidik anak lebih sulit daripada mensekolahkan anak di sebuah sekolah. Lalu kita tinggal ngantar, jemput. Dan bukan meremehkan, enggak lah. Mengantar jemput itu mulia, tapi enggak cukup sahanya sampai di sini. Kita harus didik, didik dan didik. Dan itu butuh ilmu. Jadi sekali lagi hadirin, wanita-wanita hebat itu punya karya, punya peran. Waktunya habis untuk ilmu, untuk amal, untuk ibadah, untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Hadirin Allah, itulah zujlah yang dijelaskan oleh para ulama. Dan itu harus memberikan kita semangat dan inspirasi bahwa sejarah panjang kita kaya akan peran wanita dengan benar peran yang manfaat, bukan yang asal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan hadirin yang mulia, maka bersyukurlah kita ketika diberikan taufik oleh Allah kita bisa bersama ilmu. Sebagaimana selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita Muhammadin alaihi salatu wassalam, beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu yang Allah muliakan, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan sedikit saja materi yang lalu kita buka sesi tanya jawab. Insyaallah ya. Semoga Allah berkahi. Kita sudah atau sedang menjelaskan keterangan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa keistiqomahan itu ditentukan dengan keistiqomahan hati. Dan berbicara tentang keistiqomahan hati itu enggak bisa dipisahkan dengan rasa cinta. Dan Allah meminta kita menomorsatukan cinta kepada Allah dibanding cinta kita kepada yang lain. Dibanding hawa nafsu kita, kepentingan kita, dan seterusnya. Dan hal yang sangat penting bahwa wasunnatullahi fi man hadza sya'nuhu an yunakkida 'alaihi mahabbah. Dan sunnatullah pola dan hasil bagi orang yang punya pola seperti, bagi orang yang punya kondisi seperti ini, yaitu dia mengedepankan hawa nafsunya, dia mengedepankan yang ia cintai, ia kedepankan syahwatnya dibanding cintanya kepada Allah, maka Allah akan buat dia kesulitan. Yaj'aluhu asiran syadida, dia akan dibuat susah, berat dalam menjalani kehidupan dan kondisi tersebut. Wa yunaqqisaha alaihi, dan Allah akan gagalkan, Allah akan putuskan antara dia dengan yang dia sukai. Allah akan pisahkan dia dengan yang dia cintai. Allah akan buat dia gagal meraih apa yang dia inginkan. Kalau enggak di dunia, di akhirat. Dan seringkali sebelum di akhirat kena di dunia dulu. Dan inilah balasan dari orang-orang yang mengedepankan hawa nafsunya, hadirin. Ala itharihi hawahu wa hawa man yu'adzimu minal khalqi au yuhibbuhu ala mahabbatillah. Yang mengedepankan hawa nafsunya atau hawa nafsu pihak yang dia muliakan dan agungkan dari makhluk di atas Allah Subhanahu wa taala. Dia cintai di atas Allah. Jadi, kalau enggak dia kedepankan hawa nafsunya atau dia kedepankan hawa nafsu pihak yang dia cintai dan dia muliakan. Selalu demikian, hasilnya selalu demikian, hadirin. Ini pola, hadirin. Pola yang Allah tetapkan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, Allah berfirman, dan Anda enggak akan melihat dan mendapatkan pola Allah itu berubah. Pola enggak berubah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila, dan Anda tidak akan mendapatkan pola itu berubah. Setiap orang yang mencintai seseorang atau barang atau hobi siapapun, seorang wanita mencintai suaminya, mencintai anaknya, lalu dia cintai melebihi cintanya kepada Allah, maka tinggal nunggu waktu kapan diputuskan. Dan dia akan menjalani kehidupan yang susah banget. Sulit, sulit. Makanya lihat ya, kalau kita bicara hal ini di masyarakat banyak sekali, Ibu sekalian. Banyak sekali. Banyak sekali. Makanya buat misalnya istri atau sebagian ibu, atau mungkin ada di antara ibu-ibu sekalian yang dizolimi, suami selingkuh misalnya, suami melakukan hubungan yang haram, selingkuh dan seterusnya, kita bisa mengerti itu menyakitkan. Namun perlu kita camkan ya Bapak sekalian, kalau suami kita seperti itu, maka kita tahu atau kita enggak tahu, dia akan menjalani kehidupan yang sulitnya minta ampun dengan selingkuhannya itu. Jadi pikir selingkuh itu gampang, enak, simple, enggak. Yaj'aluhu asiran syadida. Itu sunnatullah. Dia, Allah akan buat dia susahnya minta ampun ngejalanin kehidupan. Capek. Dan itu real. Itu real. Saya pernah bicara panjang dengan orang yang pernah berselingkuh. Dan dia alhamdulillah belum udah taubat. Kata beliau, aduh gak lagi-lagi nih Ustaz. Kenapa? Capek hidup itu. Capek. Enggak capek benar. Mungkin orang bilang, oke, Anda dapat kenikmatan syahwat, tapi enggak sebanding dengan capeknya main kucing-kucingan, capeknya menutupi aib, capeknya membuat skenario, capeknya berbohong. Emang berbohong enggak capek apa? Ki, berbohong capek enggak, Ki? Loh, kok tahu, Ki? Ini enggak pertanyaan-pertanyaan jebakan begini loh. Capek loh, bohong. Apalagi bohongnya panjang. Kan kita harus mikir ya, capek itu ya, hadirin. Kita bohong ke 41, berarti kan bohong kita ini harus laras dengan 40 kebohongan yang sebelumnya. Itu apa gak capek apa? Dan gak boleh nyontek kan? Kan kadang-kadang orang tuh ditembak hidup apa, ada pertanyaan spontanitas, ah, bukannya kamu bilang kemarin kesini ya? Oh iya, cepet gitu loh. Capek tuh. Gak kan, tunggu-tunggu, aku buka catatan kebohonganku dulu ya. Benar. Ketika dua selaras, ya benar-benar kayak gitu. Kan gak ada kesempatan untuk buka catatan kebohongan. Capek loh hadirin. Ih capek. Ya karena ngikutin hawa nafsu. Makanya kan Allah berfirman dalam surat Thaha ayat 128, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Hadirin yang Allah muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Thaha 124, mohon maaf. Thaha 124. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Bahkan siapa berpaling dari mengingatku, zikri, mengingatku. Barang siapa berpaling dari mengingatku. Kenapa dia berpaling? Karena dia ingat yang lain, gitu loh. Makhluk lebih dia ingat dibanding Allah. Ya macam-macam, ada yang ingat suaminya, ada yang ingat laki-laki, ada yang ingat anak, ada yang ingat ini, gitu loh. Ini semuanya waman a'radu 'an dzikri, barang siapa berpaling dari mengingatku. Mengingat Allah itu lebih luas daripada, jadi peringatan itu bagian dari mengingat Allah. An dzikri, dzikir, kita kan tahu dzikir, dzikir. Dzikri itu ya aku. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku. Kenapa? Karena dia ingat yang lain. Ingat harta, ingat laki-laki, ingat anak dan seterusnya. Apa? فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dia akan hidup dengan hidup yang menyesakkan, yang sempit, yang tragis, yang berat, yang rumit, yang jelimet. Itu ibu-ibu selalu yang yang lupa sama mengingat Allah, berpaling dari mengingat Allah karena dia ingat yang lain. Hidupnya itu sengsara, capek, letih, lelah. Lelah. Enak banget, gak enak. Kesannya aja enak, karena dia belum curhat aja sama kita. Ini tuh pola yang gak akan berubah. Allah yang berfirman, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Itu yang firman Allah yang berfirman, Thaha 124. Ini Allah. Dia akan hidup sempit. Ini dijelaskan Ibnu Qayyim rahimahullah, sempit hidupnya. Jadi jangan pernah berpikir enak banget sih, oh, suka, oh enggak. Asyik harus balas, enggak harus dibalas. Nggak perlu Anda balas saya, dia udah setengah mati hidup kayak begitu. Cuma dia kan baru satu tupi. Ini kan hidup dunia ini kan panggung sandiwara. Sebagaimana kita nggak akan memperlihatkan kesuntukan kita kalau kita lagi banyak masalah gitu, ya dia juga enggak. beberapa waktu yang berapa hari yang lalu saya bicara sama teman, terus saya sampaikan bahwa ada teman juga lagi ada masalah serius. Terus teman saya ini bilang, masa iya sih Ustaz tiap lagi punya masalah serius? Iya, tapi kok gak kelihatan ya? Dan dia juga gak cerita sama aku gitu, kata dia. Kok gak kelihatan? Aku cukup kaget loh, soalnya dia gak cerita. Saya langsung bilang ke teman ini, oke, saya mau tanya, kamu cerita gak masalah kamu ke dia? Kamu punya masalah gak? Kebetulan dia punya masalah gitu. Oke, cerita gak? Enggak. Oke. Terus kalau orang lain ketemu kamu gitu, sekilas, tahu gak kamu ada masalah? Gak tahu. Ya sama. Kalau kita melakukan itu, ya orang lain juga melakukan itu. Ya dunia kan sandiwara aja, nutupin gitu. Tapi berat, ini berat. Ini hukuman lagi, hukuman orang yang menomorsatukan pihak lain dibanding Allah, menomorsatukan hawa nafsunya dibanding Allah, lebih mencintai hawa nafsunya dibanding mencintai Allah, lebih menuruti orang dan hawa nafsu orang tersebut dibanding mengikuti Allah Subhanahu wa taala dengan segala kemahabijaksanaan dan ilmunya. Ya begitu. Allah yang maha bijaksana, Allah yang maha berilmu. Anda tinggalin, lalu Anda lebih memilih ngikutin suami Anda dan hawa nafsu suami Anda, atau lebih memilih mengikuti anak Anda dengan hawa nafsu anak Anda, lalu Anda lebih memilih mengikuti diri Anda dengan hawa nafsu Anda. Ya sudah, gitu aja. Nggak ada yang aneh, karena Anda meninggalkan dan menomorduakan Allah dengan kemaha ilmuan Allah dan kemaha bijaksanaan Allah. Kan begitu hadirin. Wong dalam dunia pergaulan waktu kita sekolah, ketika kita memutuskan kita enggak belajar bareng sama teman-teman yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, jago-jago, lalu kita lebih memilih main dengan teman-teman yang enggak punya ilmu dan lemah dalam belajar, kan kelihatan hasilnya gimana ketika terima rapot. Dan itu enggak mengejutkan. Wali kelas kita akan bilangnya, ibu udah sampaikan ke kamu ya, hati-hati dengan A, B, C, tapi kamu tetap main sama mereka. Kamu lebih memilih mereka daripada bergaul dengan yang pintar-pintar, belajar dengan yang pandai-pandai, belajar bareng dengan yang berkualitas. Ya itu resiko ya, apalagi ini manusia-manusia aja beda hasilnya, resultnya beda. Manusia sama manusia, kita cuma milih. Lalu bagaimana dengan orang lebih memilih hawa nafsunya yang la ammaratun bisu? Itu sesungguhnya nafsu manusia senantiasa mengajak kepada keburukan dalam surat Yusuf. Itu lebih memilih itu dibanding memilih Allah dan cintanya kepada Allah yang al-alimul khabir, al-muhsin, al-karim. Mungkinkah sama? La yastawiyan atau la yastawil mathala. Gak mungkin sama lah dua kasus ini. Pasti beda. Oleh karena itu, ibu-ibu sekalian, ini yang perlu kita camkan. Gimana kita menyelesaikan masalah rumah tangga kita? Pakai hawa nafsu kah? Atau pakai cinta kita kepada Allah? Apakah yang kita jadikan parameter itu? Bagaimana kita bersama anak-anak kita, menggunakan hawa nafsu atau kepentingan mereka, atau dengan cinta kita kepada Allah? Dan seterusnya. Saya rasa cukup kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Ibnu Qayyim, para ulama, ustadz, keluarga dan tim serta kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Makasih atas pertanyaannya, amin. wa iyyak, begitu juga dengan yang bertanya. Ustaz, saat ini saya bingung apakah melanjutkan pendidikan dokter spesialis atau tidak. Saya khawatir jika nanti ketemu jodohnya dan menikah, saya takut akan melalaikan keluarga karena kesibukan pendidikan, di mana saat proses pendidikan sangat sibuk, Ustaz. Mungkin kita sudah berusaha untuk jangan sampai melalaikan keluarga, tapi laqadarullah sangat sulit, Ustaz, untuk mengatur waktunya. Sedangkan sebenarnya dalam hati pengen melanjutkan pendidikan, dan dari orang tua juga menginginkan anak untuk melanjutkan pendidikan dokter spesialis. Mohon pencerahan dan arahannya, Ustaz. Jazakallahu khair, barakallahu fikum, dan tim. Ini kayaknya udah berkeluarga ya, kayaknya udah ya. Tapi qadarullah, bukanlah qadarullah. Kalau qadarullah itu yang belum kejadian dan kita tidak harapkan kejadian, gitu. Jadi kalau kita kalau ada sesuatu belum kejadian dan kita berharap tidak kejadian, kita bisa gunakan la qadarullah. Misalnya gini, estimasi dari sini, dari misalnya dari Bekasi ke Tanjung Priok berapa menit ya? Kalau lancar misalnya sejam. Tapi kalau la qadarullah macet, itu bisa jadi 2 jam loh. Nah, la qadarullah. Jadi belum kejadian dan kita berharap enggak kejadian. La qadarullah macet. Sekian. Hadirin Allah muliakan, sekarang mengambil spesialis ya, jadi dokter spesialis bagi wanita hukumnya apa, itu yang perlu didudukan. Audiensinya bagaimana, dan walau ta'ala misawab, menjadi dokter spesialis bagi wanita itu tidak bertentangan dengan agama, bahkan sangat selaras. Karena kita tahu wanita secara umum butuh dokter wanita agar aurat mereka terjaga. Dan lebih aman untuk kehormatan mereka. Kita sangat butuh dokter spesialis wanita sebagaimana kita sangat butuh dokter spesialis laki-laki, agar terjadi keseimbangan dalam dunia medis. Jadi, dan barang siapa yang masuk ke bidang tersebut, belajar dan berjuang bersungguh-sungguh dengan niat untuk menjadi orang yang bermanfaat dan mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi SAW, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling Allah cintai adalah di antara kriterianya yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan orang yang paling Allah cintai itu orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dan salah satu yang memberikan manfaat itu dokter. Dia, selain bidang-bidang yang lain atau tanpa meremehkan bidang-bidang lain, dokter sangat bermanfaat. Jadi kalau kita niatkan agar Allah sayang sama saya, cinta sama saya karena saya bermanfaat, jadi orientasinya jangan uang, orientasinya jangan materi, orientasinya kebermanfaatan biar dicintai sama Allah. Kalau lo cintai, aman udah kehidupan, hadirin. Jadi niatnya benerin dulu nih, gitu loh. Kita niat untuk apa? Kalau biar Allah cinta sama saya, Allah sayang sama saya, insya Allah Allah mudahkan. Insya Allah Allah mudahkan. Allah tuh kalau udah sayang kan dimudahin semuanya. oh kita yang bukan Ar-Rahman Ar-Rahim aja, kita bukan ya. Itu kalau udah sayang sama orang, kita lancarin semuanya urusan dia, ya apalagi Allah lah, gak mungkin dibandingkan. Ar-Rahman Ar-Rahim yang pengasih sama penyayang. Jadi niatkan dulu. Terus yang kedua, hadirin Allah muliakan, kita harus tahu bahwa meraih cita-cita yang tinggi, peran besar di masyarakat. Oh, sebelum itu dulu, niat lagi ya, niat ya. Niatkan juga, mohon maaf saya potong, tadi ada yang kelewat. Niatkan juga untuk membantu orang lain. Itu pahala. Biar Allah bantu kita. Kana Allah fi'unil abdi, makana al-abdu fi'unil akhi. Allah tuh membantu seseorang ketika hamba itu membantu orang lain. Dengan kita jadi dokter, spesialis misalnya, kita bisa bantu orang. Lalu juga niatkan bantu orang lain menjaga kehormatan, aurat, dan menjaga perintah dan larangan Allah. Artinya ketika kita jadi dokter wanita, kita jadi dokter wanita, sehingga wanita itu ke kita, dan dengan ke kita itu auratnya terjaga. Dia lebih bisa menjalankan perintah Allah untuk menjaga aurat. Maka itu kan pahala besar, hadirin. Alhamdulillah. Ya dikumul islah balakum. Itu kan pahala besar. Jadi bukan hanya membantu orang secara fisik, secara kesehatan, tapi juga membantu orang menjalankan agamanya. Membantu wanita lain menjaga aurat dan kehormatannya. Itu kan pahala besar, hadirin. Nah, kalau niat kita bantu orang, nanti orang Allah bantu kita deh. Allah mudahkan kita. Makanya niatnya penting ini. Terus yang berikutnya, baru kita tahu semua peran yang penting, peran yang besar harus diperjuangkan. Butuh waktu, butuh tenaga, butuh energi, butuh kerja keras, butuh pengorbanan intinya. Ya kan? Posisi yang membuat seseorang bisa berperan positif di masyarakat, bisa bermanfaat, itu gak mudah, gak gampang diraih. Itu harus butuh pengorbanan, butuh perjuangan. Kita harus sadar dari awal, ini gak mudah. Harus ada yang kita korbankan. Oleh karena itu, hadirin, Allah Ta'ala misal dengan segala keterbatasan ilmu saya, opsi yang pertama, kalau kita ingin punya cita-cita seperti ini dan manfaatnya besar, benar penting, dibutuhkan, mungkin kita bisa memilih untuk tidak menikah terlebih dahulu, baru setelah semua selesai menikah. Tapi ingat, jaga puasa, jaga diri dari maksiat, dekat dengan Allah, banyak ibadah. Dan itu opsi yang dipilih oleh banyak sebagian ulama ketika mereka ingin lebih maksimal dan mendedikasikan waktunya. Oh, itu opsi, bukan keharusan, tapi itu opsi. Ada sebagian ahli ilmu itu kan menikahnya bukan terlambat ya, menunda pernikahan sampai baru usia 40 tahun baru nikah. Kenapa? Sibuk untuk ilmu, sibuk untuk ini. Yang belum lihat maslahatnya jauh lebih besar untuk diri beliau. Gak bisa, orang gak bisa disamain, hadirin. Beda-beda. Tapi itu dijaga, gak maksiat, jelas. Atau opsi yang kedua, menikah. Tapi menikah dengan pihak yang sudah satu frekuensi, yang mengerti konsekuensi. bahwa menikah dengan kita adalah berjuang. Kalau kita pengen dapetin manfaat yang besar itu, jadi jangan samakan kehidupan pernikahan kita dengan yang lain. Dari awal bicara, siap nggak? Kita punya cita-cita besar nih, dan harus ada yang harus ada perjuangan dan pengorbanan. Kalau semuanya sama-sama ridho ya, dan semua pihak menanggalkan haknya atau sebagian haknya, maka kan nggak ada masalah dalam Islam. Ya, jadi masalah kalau nuntut. Mau nggak mau, kalau seseorang nuntut haknya, kita harus kasih. Itulah nanti kepentoknya di situ. Tapi selama nggak dituntut dan bahkan ditanggalkan, oke, enggak. Yang penting kita bersama, kita saling berjuang. Justru saya menikmati ini. Kita selesaikan ini semua, baru insya Allah kita atur pola di lembaran berikutnya. Maka nggak ada masalah. Tapi apapun opsi yang dipilih, minta pertolongan sama Allah, lalu istikharahkan. Wallahu ta'ala bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga Imam Ibnu Qayyim, keluarga seluruh ulama, tim dan seluruh umat muslim di dunia selalu diberkahi dan dirahmati oleh Allah. Amin rabbal alamin. Ingin bertanya Ustaz, apakah saya mendapatkan pahala ketika melakukan sesuatu karena rasa sayang kepada orang tua saya saja tanpa memfokuskan niat untuk ridha Allah karena keterbatasan ilmu saya dahulu? Jazakallahu khairan. Jawabannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadirin. Makasih kepada yang bertanya. Innamal a'malu bin niyat, amal itu tergantung niatnya. Wa innamal likulli imrin ma nawa, dan setiap orang akan diganjar sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya bukan karena Allah, maka enggak dapat pahala. Dan kalau ini non ibadah, enggak dosa juga. Enggak dosa tapi enggak dapat pahala. Sayang. Oh, tapi kan dulu aku belum tahu. Inilah, bersyukurlah sama Allah, kita sekarang udah tahu. Gimana perbaiki mulai sekarang, niatkan mencari ridho Allah, mencari wajah Allah, lalu berbuat baik kepada orang tua. Allahu ta'ala alam bisa mungkin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa menjaga Imam Ibnu Qayyim beserta keluarga, guru-guru beliau, senantiasa menjaga Ustadz Nuzul Dikrik bersama keluarga, beserta keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin rabbal alamin. Ustadz, saya seorang akhwat yang sangat mencintai suami saya. Alhamdulillah, semoga itu jadi pintu surga. Al-Wadud, yang sangat mencintai suaminya. Itu sifat istri atau wanita yang akan masuk surga. Beliau sosok laki yang sangat baik terhadap istrinya, tidak pernah mencela kekurangan saya, menghargai dan selalu mengungkapkan rasa cintanya ke saya setiap harinya. Semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Hafidhahullah, bukan hafidhahumullah. Kalau hafidhahumullah, suaminya banyak, poliandri. Hafidhahullah, pakai ha, jangan pakai mim lagi, bahaya. Hafidhahullah. Namun, beliau masih sangat awam dalam menuntut ilmu, belajar, membaca, dan menghafalkan Al-Quran, di mana ilmu dan Al-Quran adalah ruh bagi manusia. Saya tidak mau sebatas mencintai beliau karena kebaikan beliau. Namun, saya pun ingin mencintai beliau karena Allah, karena keimanan dan kesalehan beliau. Sekiranya bagaimana ya Ustaz, cara terbaik seorang istri mengajak suami untuk semangat belajar, membaca, menghafal Al-Quran pun belajar bahasa Arab. Syukran jazakallahu khairan Ustaz sebelumnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Senang bisa ngelihat istri yang sangat mencintai suaminya. Ibu-ibu yang Allah muliakan, yang pertama doa sama Allah, itu doa paling kuat hadirin. Isti'anah billah, minta pertolongan sama Allah. Habis doa, jaga diri kita, jaga hak-hak Allah. Ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kita dan keluarga kita. Jadi makanya ketika kita sedang berusaha membuat suami kita dapat Allah kasih hidayah, kita ini harus jaga diri kita. Kita harus jaga diri kita dari maksiat. Kita harus jaga diri kita dari dosa. Kita harus banyak ibadah sama Allah, biar Allah nanti kasih hidayah. Yang berikutnya, yang ketiga, tergantung tipe suami ya. Kalau suaminya secara umum, kan kita tahu laki-laki gimana, seringkali direct tuh gak efektif. Tapi kalau tipe ke suami kita seneng gitu, dikasih masukan sama istrinya, tawaduk sekali, ya bicara baik-baik aja, kasih dukungan kita kepada beliau. Tapi kalau sulit, bisa dimulai misalnya dengan meminta beliau mengantarkan ke kajian atau ikut kajian online bareng pas lagi ada beliau atau pas beliau lagi ini. Jadi langsung ustaz aja ngejelasin di kajian. Terus ajak atau bangun hubungan baik dengan teman-teman yang solehah dan punya suami yang soleh. Mereka punya suami yang udah belajar, udah hijrah, udah semangat dalam ilmu. Jadi biar nanti suami kita diajak sama suami dia. Kita kasih pesan sponsor, nanti lo ajak laki gue ya. Bener lo, bilang ke laki lo ajak laki gue. Gitu loh. Habis ketemuan besoknya, suami kita untuk minta, aku pergi dulu ya, sama siapa? Itu, sama suami sahabatmu itu. Kita udah janjian mau kajian mas. Enggak, ngapain? Mau golf. Loh, gimana sih ini? Telepon lagi teman, kata, kan gue bilang laki lo ajak laki gue. Udah diajak, tapi ternyata main golf dulu atau main futsal. Nah mungkin itu bertahap gitu mungkin. Jadi kadang-kadang kan istri itu pengennya langsung semang apa, langsung berubah besoknya, ya nggak bisa, pelan-pelan. Ternyata itu tadi ya, mereka hanya olahraga aja, nggak ngapa-ngapain, hanya olahraga. Terus habis itu diskusi baik-baik gitu, diskusi, kasih nasihat, nyambung ternyata suami kita sama suami sahabat kita. Udah deh, habis itu baru diajak kajian. Kata sahabat kita, habis kemarin aku udah cross check, diajak kajian belum mau, jadi diajak olahraga aja dulu. Cocok hobinya dan gak ngapa-ngapain juga. Jadi hadirin Allah muliakan, itu poin. Jadi bangun lingkungan dulu dari pertemanan, persahabatan. Tapi benar-benar nyari teman kita yang suaminya baik beneran, gitu loh. Benar-benar cari yang suaminya tuh benar-benar bisa ngarahin suami kita. Apalagi kalau lebih dewasa, lebih jadi senior itu ya, itu lebih oke lagi. Dan memang punya semangat dalam ilmu. Walau taala misal mungkin itu. Bismillah, sanallahu ilaikum Ustaz, semoga Allah merahmati Ibnu Qayyim dan Imam Nawawi. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa salam sebelum bertanya, itu penting ibu-ibu. Salam bertanya itu pertama adab, kita dapat pahala. Terus ketika salam kita dijawab, berarti kita dapat doa. Sayang banget keutamaan-keutamaan itu kita biarkan begitu saja. Tapi mungkin belum tahu, gak apa-apa, pelan bertahap. Izin bertanya Ustaz, saya pernah melakukan ta'aruf, tapi sebelumnya saya memang mengedepankan hawa nafsu. Saya suka chat sama ikhwan itu sampai akhirnya rencana pernikahan kami gagal, ikhwan itu menolak. Saya sudah taubat Ustaz, saya berusaha tidak melakukan kesalahan yang sama, tapi tiba-tiba ikhwan itu sering chat saya lagi. Saya tidak membalas Ustaz, sampai puncaknya dia mengadu domba saya dengan teman perempuan saya. Saya takut Ustaz jika saya mulai berproses lagi dengan ikhwan lain, ikhwan yang dulu itu juga mengganggu saya. Saya harus apa ya Ustaz? Apa ini juga tanda taubat saya tidak diterima, jadi hidup saya tetap tidak tenang. Jazakallahu khair barakallahu fiik. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, ini salah satu bukti bahwa memang Allah itu enggak ngantuk, enggak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kesalahan kita itu semua itu tercatat hadirin. Dan begitu kita selamat di hari H atau H+1, H+2, belum bukan berarti kita selamat dan aman gitu loh. Kalau bisa hukum itu di 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian. Maka selalu perbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus istighfar, taubat, istighfar, taubat, istighfar, taubat. Lalu yang berikutnya, bersyukurlah gitu loh. Berarti Allah selamatin kita. Jadi jangan berpikir berarti taubat saya nggak diterima ya. Belum tentu ke arah sana juga. Bisa jadi ya. Dan kalau ya, ini kesempatan untuk digugurkan dosa-dosa kita. Lalu terus bertaubat dan evaluasi taubat kita. Lalu kita lihat sisi positifnya dong. Lihat sisi positifnya bahwa Allah selamatkan kita dari laki-laki yang tidak tepat. Kan kalau dari case ini kan gagal karena faktor si wanita atau laki-laki? Kasus ini nih. Faktor laki-laki kan. Laki-lakinya menolak. Jadi kalau kita baca dari sini, awalnya si penanya ini, si wanita ini mau, tapi karena ditolak sama laki-laki itu, berarti gak jadi. Dan akhirnya ngechat lagi, terus ngadu domba. Berarti kan poinnya apa? Allah selamatkan kita dari laki-laki yang tidak tepat. Dan itu benar-benar pertolongan Allah, karena kitanya mau, gitu loh. Gagal karena ditolak. Nah dari sini pelajaran buat semua kita, buat jamaah yang lain. Kalau kita ditolak, atau kita di cancel atau kita ini, jangan buru-buru su'udzon sama Allah. Kita nih gak ngerti mana yang terbaik buat kita. Wa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi yang kalian gak suka itu yang terbaik buat kalian. Al-Baqarah 216. Wa'asa antuhibu syai'an wa huwa syarul lakum. Bisa jadi yang kalian inginkan itu buruk bagi kalian. Wallahu a'lamu antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu hadirin. Kita gak tahu apa-apa. Kita gak tahu apa-apa. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lam wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu dan kalian gak ngerti apa-apa. Itu tafsir dari ayat yang harus kita renungkan. Jadi bersyukurlah kalau Allah takdirkan itu bagi kita. Lalu perbaiki diri. Insya Allah kalau kita istighfar, kita taubat, Allah akan jaga. Kalau ini cooling down aja dulu, evaluasi diri dulu. Masih ingat gak hadis Abdullah bin Abbas hadirin? Ingat, pegang hadis ini ya. Bahwa kan wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai' lan yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu 'alaik. Ketahuilah, kata Nabi SAW, manusia itu kalau semuanya bersepakat, bersekutu untuk memberikan support sesuatu bagi kamu, gak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan. Dan kalau semua manusia loh, bukan satu orang laki-laki yang ganggu kita, semua manusia berusaha menggagalkan kita, memudaratkan kita, gak akan berhasil kecuali apa yang Allah takdirkan kepada kita. Gak akan berhasil. Maka yakin sama Allah, insyaallah yang terbaik. Saya rasa cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Mohon maaf banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita. Rabbana taqabbal minna. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.